السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pada hari ini, hari Ahad, insyaallah kita berada pada tanggal 4 Zulqa'dah 1440 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2019 kita di masjid ini, di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung, kembali berjumpa untuk sebuah amalan yang mulia insyaallah, amalan talabul ilmi, dalam rangka kita banyak belajar dan mengenal agama kita dan syariat Allah tabaraka wa taala. Di zaman seperti ini, zaman yang semakin sedikit kemauan umat untuk bertalabul ilmi, zaman di mana banyak manusia menjauh dari majlis-majlis ilmu, sehingga dengan itu semakin sedikit hamba-hamba Allah yang mengerti syariatnya. Semakin tersebar kejahilan di tengah-tengah umat. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala yataqarabu az-zaman wa yaqillu al-'ilm wa yadhharu al-jahl. Di mana zaman ini, kata Nabi, semakin mendekat atau semakin berdekatan, waktu berjalan dengan cepat, dan di waktu yang sama semakin sedikit ilmu, wa yakthurul jahl, dan semakin banyak kejahilan, wa tadhharul fitan, dan bermunculan berbagai fitan, yang menimpa umat. Betapa kita dan umat ini secara umum mengalami kesulitan untuk mempertahankan al-istiqamah, istiqamah tetap teguh di atas Islam, di atas tauhid, teguh dan kokoh di atas sunnah. Di zaman yang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam sabdanya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut ilmu dari hamba-hambanya serta-merta dicabut, tiba-tiba hilang, tiba-tiba tiada. Tidak demikian. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Dalam kondisi seperti itu, umat mencari bimbingan dan fatwa dari para tokoh-tokoh jahil, sehingga akhirnya mereka ditanya oleh umat tentang perkara umat, ditanya untuk mendapatkan jawaban. Akhirnya mereka pun para ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil tersebut, berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat menyesatkan. Demikian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita tentang kondisi umat di akhir zaman. Melihat keadaan itu, semakin sulit seorang muslim untuk meraih al-istiqamah di atas agamanya. Berat, illa man waffaqahullah, kecuali seorang yang diberi taufik oleh Allah untuk istiqamah. Betapa besar kebahagiaan seorang hamba yang Allah selamatkan dari penyimpangan dan dari fitnah-fitnah. Fitnah dengan makna penyimpangan agama. Fitnah dengan makna kesesatan di dalam beriman dan berislam dan berakidah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. فلمن ابتلي فصبر فواها. Sungguh seorang yang sa'id, yang berbahagia, adalah orang yang diselamatkan dari berbagai fitnah. Diulangi sebanyak 3 kali. Menunjukkan perkara ini penting dan besar. Diulangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebanyak 3 kali agar umat ini memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang ditimpa oleh fitnah tersebut, kemudian dia sabar, maka sungguh dia telah berhasil, dia sukses. Dijelaskan oleh para ulama bahwa makna sabar di masa fitnah adalah sabrun fi ta'atillah wa tahqiq awamirihi jalla wa ala. Sabar di masa fitnah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mewujudkan perintah-perintah-Nya. Sabar di masa fitnah yang kedua adalah sabar di dalam berupaya menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Dan yang ketiga, sabar di masa fitnah adalah sabar di dalam menghadapi konsekuensi yang muncul di balik fitnah, yang menimpa jiwanya atau hartanya atau keluarganya dalam berbagai bentuk musibah. Ayuhal hadirun, maka di masa seperti ini ada prinsip-prinsip penting yang tak boleh dilupakan oleh setiap muslim, yang tak boleh dilalaikan oleh setiap pribadi hamba Allah. Di mana prinsip-prinsip itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip yang barang siapa mengenalinya, berilmu tentangnya, kemudian bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, maka dia akan termasuk bagian daripada as-su'ada yang disebutkan dalam hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, inna as-sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya seorang yang sa'id, yang berbahagia, adalah seorang yang diselamatkan, dijauhkan, yakni oleh Allah, dari berbagai fitnah. Kita tidak tahu apa diri kita akan termasuk dalam golongan as-su'ada, yaitu orang-orang yang sa'id, ataukah tidak. Namun di situ ada beberapa asbab dan beberapa prinsip yang apabila ditempuh oleh seorang muslim, besar kemungkinan dia akan tergolong orang-orang yang as-su'ada, orang-orang yang sukses, yang senang, berbahagia, selamat. Yang pertama, wajib kita meyakini bahwa hidayah di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha berkehendak. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki untuk disesatkan. Demikian Rasul juga menegaskan dalam setiap atau hampir mayoritas ceramahnya dan nasihatnya. May yahdihillahu fala mudillala wa may yudlil fala hadiyala. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka tak seorang pun, tidak ada satu pihak pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, jika Allah menyesatkan seseorang, maka tak seorang pun yang mampu memberi hidayah, bimbingan kepadanya. Ayuhal hadirun, bermula dari keyakinan ini, seorang muslim beriman bahwasanya dia itu adalah fakir, sangat butuh kepada Allah. Seorang mukmin yang beriman akan meyakini bahwasanya dia lemah, dhaif. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau atau sesungguhnya kalian semua ini adalah fuqara, sangat butuh kepada Allah. Dan Allah itu Al-Ghani, yang maha tidak butuh kepada siapapun. Tetapi dalam waktu yang sama, Allah adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Di saat Allah sebagai Al-Ghani, yang maha tidak butuh kepada siapapun, tetapi Allah itu penyayang, tetapi Allah itu terpuji kebijakannya, keputusannya, takdirnya tidak semena-mena. Maka kita yakin bahwa Allah sebagai As-Samad, yang kata para ulama, makna As-Samad, salah satu nama dari nama-nama Allah, yakni alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim, di mana seluruh makhluk semuanya menuju kepada Allah dalam segala kebutuhannya. Kita yang duduk di masjid ini menuju kepada Allah dalam kebutuhan kita, dalam doa-doa kita, fisik kita, dan yang lainnya. Orang yang ada di luar masjid juga demikian. Yang nun jauh di sana, segala makhluk, hewan-hewan dengan segala bentuknya, tumbuhan dengan segala bentuknya, semuanya mereka tasmudu ilallah fi hawaijihim. Mereka tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta, memohon, berharap. Maka karena itu, sikap pertama yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah al-i'tisamu billahi jalla wa ala, bersandar diri kepada Allah dan pertolongannya, bersandar diri kepada kekuatan Allah dan kehendaknya yang maha mutlak. Demikian seorang muslim dalam sikapnya dan kesadarannya bahwa semua itu ada di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka beri'tisamlah kalian semuanya kepada Allah, yakni berpegang teguh kepada syariat-Nya dan bersandar diri kepadanya. ni'mal maula. Karena sesungguhnya Allah itu huwa maulakum. Dia adalah penolong kalian. Dan dia Allah itu adalah ni'mal maula. Sebaik-baik penolong. Wa ni'man nasir. Sebaik-baik pemberi pertolongan dia Allah. Kita butuh pertolongannya. Maka segeralah bersandar kepada Allah. Bertawakal kepadanya. Kepada Al-Mawla. Kepada An-Nasir. Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita yang masih ada sedikit perasaan di hatinya bahwa dia mampu dengan sendirinya mengatasi segala perkara. Bahwa dia dengan sendirinya mampu mendapatkan hidayah dan menyelamatkan dirinya dari penyimpangan. Sikap al-i'tisam kepada Allah diwujudkan yang pertama dengan banyaknya berdoa, terkhusus di masa-masa al-fitan. Banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam banyak doanya dan bimbingannya. Ayuhal ikhwah. Diriwayatkan oleh sahabat Zaid ibn Thabit. Radiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di suatu hari dalam proses pemakaman di sebuah kuburan, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ta'awwadhu minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Hendaknya kalian beristi'adzah, meminta al-aun, meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai bentuk fitnah yang nampak maupun yang samar. Maka kami mengatakan, kami pun segera berdoa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak maupun yang samar, yang tersembunyi. Fitnah yang nampak adalah fitnah yang mudah dikenali, mudah diantisipasi, diketahui bahwa ini adalah batil, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah sebuah dalalah, sebuah kesesatan, dengan mudah diketahui. Sementara fitnah yang tersembunyi, yang tersamarkan, adalah yang sulit dikenali oleh mayoritas manusia. Fitnah yang hanya dikenali oleh para ulama, orang-orang yang berilmu. Mereka-mereka yang mampu mengenali fitnah sebelum datangnya. Sehingga dengan atau melalui nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa mereka dapat mengambil langkah antisipasi melindungi umat dari fitnah dan kesesatan tersebut. Sementara seorang yang jahil, seorang yang tidak mengerti tentang agamanya, jahil tentang Allah dan sifat-sifatnya, dia jahil tentang syariat Allah dan sunnah nabinya, dia juga jahil tentang bimbingan generasi salaf, dia tidak mengetahui bahwa fitnah itu telah datang. Bahkan dia tidak sadar bahwa dirinya telah berada di tengah-tengah fitnah. Karena dia jahil. Ini fitnah yang jenis kedua. Yang digambarkan dengan kalimat wama batan. Yang tersembunyi dan tersamarkan. Ayuhal muslimun ibadallah. Sikap al-i'tisam yang pertama tadi diwujudkan dalam bentuk doa. Nabi selalu berdoa dengan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Diulang-ulang oleh beliau dalam banyak kesempatan. Di dalam awqatil mustajabah, waktu-waktu yang banyak doa dikabulkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini. Jangan kau sesatkan kalbu kami setelah kau berikan hidayah kepadanya. Demikian doa seorang hamba yang merasa butuh kepada Allah, merasa lemah dan fakir kepada Rabbul Alamin. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca oleh setiap muslim di waktu pagi dan di waktu petang, antara lain adalah Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, perbaikilah urusanku semuanya, urusan agamaku dan urusan duniaku, urusan akhiratku. Perbaiki ya Allah semuanya, jadikan baik, jadikan lurus ya Allah. Dan jangan kau biarkan diriku ini, jangan kau biarkan urusanku, hidayahku, agamaku, akhiratku kembali menjadi tanggung jawab diri tanpa bantuanmu ya Allah. Sedikit pun jangan. Demikian seorang muslim selalu mengisi waktunya dengan doa dan doa, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui doanya. Makna al-i'tisam yang kedua, yang dengan itu seorang akan terlindungi dari penyimpangan, terlindungi dari fitnah, dan mampu meraih al-istiqamah, yaitu al-amalu bi syari'atillah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dalam ayat yang tadi disebutkan wa'tasimu billahi, berpegang teguhlah kalian dengan kokoh kepada tali agama Allah, kepada syariatnya. Karena berpegang teguh dengan syariat Allah merupakan salah satu sarana besar seorang hamba mendapatkan pertolongannya. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan makna jika kalian mengamalkan syariat Allah dengan mewujudkan dan merealisasikan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, yaj'al lakum furqana, pasti Allah akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda, pemilah antara yang hak dan yang batil. Ayuhal muslimun, ini satu atau salah satu sebab sekaligus prinsip penting bagi seorang muslim dalam meraih al-istiqamah, yaitu al-i'tisamu billahi jalla wa ala. Yang kedua, yang tadi telah diisyaratkan, adalah as-sabr, sabar di masa-masa fitnah. Sabar yang dimaksud telah disebutkan tadi meliputi tiga jenis kesabaran. Yaitu sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah di masa-masa fitnah, baik perintah itu terkait dalam hal ibadah ataukah terkait dalam perkara keimanan ataukah terkait dalam perkara akhlak dan seterusnya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga larangan terkait masalah-masalah ibadah, larangan terkait masalah akhlak, atau larangan terkait muamalah, interaksi manusia dalam kehidupannya dari semua sisinya, atau larangan terkait perkara-perkara keimanan dan tauhid. Sabar dalam meninggalkannya. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima konsekuensi istiqamah. Sabar dalam menerima musibah yang muncul akibat komitmen kita untuk tetap berpegang teguh dengan syariat Allah di masa-masa fitnah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian mengira kalian akan masuk jannah sementara belum datang kepada kalian musibah-musibah yang menimpa kepada orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang yang beriman sebelum kalian? Sungguh telah menimpa kepada mereka berbagai musibah, malapetaka, bencana alam. Menimpa kepada mereka kemiskinan, kekurangan dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Menimpa kepada mereka berbagai penyakit. Bahkan menimpa kepada mereka kegoncangan. Mental mereka diserang, diancam dan diintimidasi. Ini jenis sabar yang ketiga. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kesabaran di masa fitnah merupakan salah satu sebab seorang itu selamat dari fitnah adalah hadis yang telah kita dengarkan bersama dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Di bagian akhirnya Rasulullah mengatakan, falamani betulia fasabara fawaha. Dan barang siapa yang ditimpa oleh fitnah, dihadapkan oleh sebuah fitnah di masanya, kemudian dia sabar untuk tetap di atas ketaatan, untuk tetap mewujudkan dan merealisasikan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya, sabar dalam menghadapi musibah yang muncul akibat keistiqomahannya, maka sungguh dia telah sukses, telah berhasil. Ayuhal muslimun, Secara umum Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Ya, sabar. Memang sabar itu pahit, tetapi dia akan mendatangkan hasil di penghujung sana, di putaran terakhir, hasil yang manis, yang indah. Itu kesabaran. Isbiru. Di saat manusia berbondong-bondong di masa fitnah, meninggalkan syariat Allah, di saat manusia berbondong-bondong di masa fitnah, tidak mempedulikan aturan-aturan syariat, lebih mengedepankan logikanya, lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadinya atau komunitasnya atau keluarganya dan kabilahnya, di saat itu hamba yang beriman bertahan, menahan diri untuk tidak ikut-ikutan, bersabar untuk tetap di atas perintah Allah. Tentu bukan tanpa akibat, tentu bukan tanpa konsekuensi. Setidaknya, minimalnya, dia akan menjadi orang yang diasingkan. Dia asing di lingkungan, di zaman manusia sedang berbondong-bondong masuk ke dalam api fitnah, berbondong-bondong melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya, diabaikan. Mendengar sampai kepada mereka bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ini dan itu terkait permasalahan tersebut, tapi banyak orang gak sabar karena logikanya mengatakan gak mungkin kita mewujudkan perintah Nabi. Lah bagaimana nanti, apa yang akan muncul? Perintah Nabi dinomorduakan. Sementara hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mengamalkan. Demikian dahulu generasi salaf dalam menghadapi berbagai cobaan, dalam menghadapi berbagai fitnah. Ayuhal muslimun, dalam ayat yang tadi Allah mengatakan ya ayuhal ladzina amanu sabiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan berkesinambungan, berkelanjutan dalam bersabar, dalam bertahan di atas kebenaran, tetap berada pada posisinya. Warabithu, melakukan ar-ribab dengan segala maknanya. Ar-ribab dengan segala bentuknya. Salah satu makna ar-ribab adalah yang dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan yang dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa, dan Allah akan angkat derajatnya menjadi sekian derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasul. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Yang pertama kata Rasul adalah berwudu dengan menyempurnakannya di waktu-waktu yang sulit. Di waktu dingin, saat batal wudunya dia berwudu lagi. Di saat air sedikit, dia berusaha masih memanfaatkannya untuk berwudu. Di masa-masa sulit, dia tetap mempertahankan kebiasaannya berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak langkah pergi ke masjid. Artinya menunaikan sholat berjamaah di masjid secara rutin. Berangkat, pergi. Terus istiqamah. Apa aja tantangannya, apa aja kendalanya. Selama dia masih memungkinkan, dia berusaha, berupaya, berjuang untuk berangkat. Dan yang ketiga, menunggu waktu sholat berikutnya tiba setelah sholat yang sebelumnya. Menunggu dia. Itulah ar-ribat. Maka itulah ar-ribat. Maka itulah ar-ribat. Ar-ribat itu adalah posisi seseorang secara kontinu berada di garis perbatasan dengan lawan. Lawan di sini bisa dalam makna kaum kufar, kaum kafir yang ingin menyerang negeri muslim. Dia berada di perbatasan, menjaga di malam hari, di siang hari, konsentrasi dalam menjaganya. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah menjaga perbatasan imannya dari musuh-musuh yang akan menyerangnya dengan amalan soleh. Sebagiannya yang telah disebutkan tadi. Ayuhal muslimuna ibadallah. Tentu semua itu membutuhkan kesabaran dan kesinambungan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian selamat. Agar kalian sukses. Demikian kesabaran. Yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan. Tentangnya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, pasti Allah akan menjadikan dia sabar. Wa ma'utiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia yang dia itu lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Dalam hadis ini ada dua hal setidaknya. Yang pertama bahwasanya kesabaran itu adalah karunia. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilikinya. Karenanya kita berdoa untuk minta. Meminta kepada Allah untuk diberi kesabaran. Sebagaimana doa para nabi. Rabbana afriq alaina sabaran. Ya Allah, berikanlah kepada kami secara lengkap, secara sempurna sifat kesabaran. Itu yang diminta oleh para nabi, para rasul. Yang kedua dari hadis ini bahwa kesabaran itu akan lahir juga melalui upaya. Wa may yatasabbar, barang siapa yang berupaya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yusabbirullah. Pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikannya sabar. Ayuhal muslimun wal hadirun. Di antara yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan di masa-masa seperti ini, yang harapannya dengan itu kita akan terselamatkan dari berbagai penyimpangan, adalah thalabul ilmi. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu yang mengenalkan kita tentang Allah. Siapa Allah? Nama-namanya, sifat-sifatnya, kebesarannya. Duduk belajar dengan penuh kesabaran. Belajar yang kemudian mengenalkan kita tentang syariat Allah yang menciptakan kita. Dalam semua urusan kita, syariat Allah terkait keimanan, syariat Allah terkait ibadah, kita harus belajar. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Tentu ilmu tidak akan datang begitu saja. Ilmu bukanlah warisan orang tua. Kalau ayahnya seorang yang berilmu, tidak serta-merta putranya akan menjadi seorang yang berilmu. Ilmu itu bukan milik komunitas tertentu. Ilmu tidak bisa didapat melalui mimpi atau berbagai cara-cara selain yang disyariatkan, yaitu kata Nabi alaihi assalatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa didapat melalui proses at-ta'allum, belajar. Belajar. Wa innamal fiqhu, dan hanyalah pemahaman tentang perkara agama ini, faham, mengerti, bisa mencernanya, bittafaqquh, upaya untuk faham, yakni belajar. Itu kata Nabi. Dan bagian terakhir dari hadis ini, lanjutan dari hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Karenanya, thalabul ilmi di masa-masa fitnah, di zaman manusia menjauh dari ilmu agama, ilmu Islam, ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengenal ayat-ayat Al-Quran, kandungan-kandungan iman yang ada padanya, kandungan-kandungan hukum yang ada padanya. Tapi tentu thalabul ilmi membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Thalabul ilmi harus menghiasi kehidupan dan waktu muslim. Di rumahnya, dia belajar, membaca, menulis, menghafal, memurajaah, mengevaluasi ilmu yang sudah dia dapat. Bersama kawannya, bersama temannya, dia juga belajar. Di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya. Ini adalah salah satu sebab seorang muslim terselamatkan dari penyimpangan. Ayuhal muslimuna ibadallah, di antara prinsip penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim di masa-masa fitnah yang melanda umat, adalah tidaklah dia bersikap, tidaklah dia berkata, menilai kecuali berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah serta bimbingan generasi salaf, generasi terbaik umat. Itulah pada dasarnya dalil dan itulah ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu. Ilmu itu beredar, berotasi pada tiga perkara penting, yaitu firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, itu ilmu. Kedua, qala Rasulullah, hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, qala sahabatu, perkataan, fatwa, bimbingan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Setiap perkara yang ada di hadapan kita atau kita dihadapkan dengan sebuah problem menimpa akidah kita, menimpa dakwah kita, menimpa umat, menimpa rumah tangga kita, selalu kita kembalikan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua warisan penting bagi kalian. Lan tadillu, sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya. Apa dua warisan penting tersebut? Beliau mengatakan kitabullah, yaitu Al-Quran, wasunnati, dan prinsip-prinsip sunnahku. Ini jaminan dari Rasul. Sehingga setiap ada masalah, ada problem, ingin menjalankan sebuah ibadah, ingin menilai sesuatu, ingin mengambil sikap, kembalikan kepada dua warisan penting ini tadi. Demikian Allah menjadikan sikap ini, sikap mengembalikan setiap perkara yang dipermasalahkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, merupakan bukti kebenaran dan kejujuran iman seorang muslim. Allah menyatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, perhatikan, wa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, fi syai'in, dalam satu perkara, perkara apapun terkait agama ini, terkait umat ini, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah jawabannya, hukumnya kepada Allah, yaitu di dalam Al-Quran, dan kepada Rasul di dalam sunnah-sunnahnya. Jadikan ini prinsip penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengabaikan prinsip ini. Dengan kata lain, setiap ada masalah, awal yang muncul di benak kita, mana dalilnya? Setiap ada tawaran dan ajakan, pertama yang muncul di benak kita, apa ini sesuai dengan dalil? Saya ingin tahu. Saya ingin belajar. Saya ingin bertanya. Tidak kemudian setiap ajakan, setiap seruan yang sampai kepada kita, kita jawab dan kita respon. Tetapi kembalikan kepada dalil Al-Quran dan dalil Sunnah. Demikian seorang Muslim, seorang mukmin yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innama qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan seorang mukmin, ucapan orang-orang yang beriman, jika dipanggil dan diseru kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, untuk menghukumi, menilai perkara-perkara yang terjadi di antara mereka, jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dalil tersebut, hujjah tersebut, dan kami taat untuk mengamalkannya. Tidak lagi dia berkata, apa kata orang? Loh, kalau saya mengamalkan dalil ini, nanti apa kata teman-teman saya? Wah, nanti teman-teman saya akan meninggalkan saya. Tidak ada lagi itu. Waduh, kalau saya mengamalkan ini, bagaimana mungkin saya mendapatkan kepenghidupan? Wah, kalau kita mengamalkan dalil ini, bagaimana kita bisa menang? Tidak demikian jawaban sikap seorang mukmin, orang yang beriman. Tak lain seperti yang dikatakan tadi oleh Allah, innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Prinsip penting yang selalu harus ada di benak Muslim dan tidak boleh dilupakan atau dilalaikan, bahwasanya setiap dalil Al-Quran maupun Sunnah, setiap perkara di dalam Islam, harus dikembalikan pemahamannya, pengamalannya, cara menerapkannya kepada pemahaman dan cara penerapan generasi terbaik. Anda mau berdakwah? Lihat bagaimana mereka mengamalkan ayat-ayat tentang dakwah. Lihat bagaimana salaf. Lihat bagaimana para sahabat. Dengan kata lain, bahwa dalil-dalil Al-Quran was sunnah dalam pemahaman dan penerapannya harus sesuai dan cocok dengan pengamalan dan pemahaman generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Mereka adalah yang pertama dan utama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Antum lihat, kalau ada di masa ini yang berdalil dengan ayat dalam sebuah perkara, dalam urusan umat, dalam menafsirkan ayat, dalam memahami perkara keimanan, dalam cara berdakwah, lihat apakah generasi salaf mengajarkan seperti itu ataukah tidak. Kalau memang sudah diajarkan oleh mereka, dituntunkan oleh mereka, maka segera amalkan. Kalau ternyata sebaliknya, maka cepat tinggalkan. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Baik apanya? Imannya benar, lurus, baik akhlaknya, baik ibadahnya, mereka yang terbaik. Terbaik di dalam memahami dan menempatkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah generasi terbaik di dalam memahami dan menempatkan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Khairun nas qarni, generasi terbaik adalah generasiku, yaitu generasi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar akidah, belajar iman dan ibadah langsung kepada hamba yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah as-sahabah. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang belajar Islam dari generasi pertama, yaitu yang dikenal dengan generasi at-tabi'un atau disebut at-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi ketiga yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan iman, kepada generasi kedua, kepada generasi tabi'in, kemudian dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana kita mengenal pemahaman mereka? Bagaimana kita tahu cara penerapan mereka terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah? Dengan belajar. Semua itu tersimpan dalam karya-karya ulama kita. Sebut saja kitab Al-Iman karya Ibnu Mandah, kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri, kitab As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim, As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, dan berbagai karya ulama terdahulu yang mereka dengan susah payah, dengan pengorbanan mengumpulkan asar-asar, bimbingan dan fatwa-fatwa, penerapan dan pemahaman generasi salaf dalam berbagai bidang. Tak luput pula kitab-kitab tafsir yang memang meletakkan tafsirnya di atas dasar dalil-dalil hadis dan asar, seperti tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Jarir atau tafsir Ibnu Abi Hatim, yang banyak menyandarkan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat kepada penjelasan para sahabah atau murid-murid sahabah atau murid-murid dari para murid sahabah. Di zaman ini sangat penting karena sering dilupakan. Ini yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam kesempatan lain. Bahkan sebelum itu Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya dalil dan tetap saja dia mengikuti jalan atau prinsip selain dari prinsipnya orang-orang yang beriman, siapa mereka? Kata para ulama salaf, yaitu para sahabat. Menyelisihi jalan para sahabat. Dan kemudian yang mengikuti jejak ilmu para sahabat. Maka kami biarkan dia dalam sikap berpalingnya itu. Kami biarkan mereka di dalam kesesatannya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Menyelisihi sabilul mu'minin. Siapa sabilul mu'minin? Yaitu sabilus sahabat. Jalan dan prinsipnya para sahabat. Karenanya para mufassirin, para pakar tafsir, ketika menjelaskan ayat ini, mereka menyebutkan beberapa hadis antara lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang akan selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari azab di akhirat. Kata Rasulullah, hum man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Pada hari itu. Hari Rasulullah hidup menerima wahyu dan mendidik para sahabatnya. Ayuhal muslimun. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Mengikuti prinsip salaf di dalam beragama merupakan salah satu sebab besar seorang meraih keselamatan dari kesesatan. Di zaman seperti ini khususnya, penting kita mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu aw tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Banyak di berbagai bidang. Jalan keluarnya, jalan keselamatannya adalah, maka kata Nabi, wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Sunnah dalam pengertian prinsip-prinsipku. Bukan berarti puasa sunnah, sholat sunnah, zikir sunnah. Bukan hanya itu. Justru yang lebih penting sunnah dalam pengertian adalah prinsip-prinsip Nabi dalam beriman. Prinsip Rasulullah dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam beribadah, dan seterusnya. Prinsip-prinsipku. Dan prinsip atau sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Maka di zaman seperti ini, kalau ada problem di hadapan kita, maka jawabannya, kesimpulan hukumnya adalah sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Kembalikan. Oh, ini dalilnya. Seperti ini. Kita wajib melakukan ini. Wajib kita maju. Dalilnya apa, Pak? Ayat. Waduh. Ayatnya benar. Benarkah para sahabat Nabi dan khulafa' ar-rasyidun memahami ayat ini seperti yang Bapak sampaikan, yang Antum sampaikan, atau yang saya baca dalam tulisan atau artikel ini? untuk mengetahui jawabannya? Talabul ilmi. Talabul ilm. Ayuhal muslimun. Ini adalah urusan akhirat kita. Urusan kehidupan setelah kematian. Kalau dalam urusan dunia yang sejenak, untuk urusan kehidupan yang fana saja, manusia siap belajar, siap berkorban, siang malam, semalam suntuk dia harus mengevaluasi demi dia bisa menjawab soal-soal ujian, demi. Hanya untuk sebuah kehidupan yang fana. Beberapa waktu lagi berakhir. Kenapa? Untuk yang kehidupan panjang nanti, abadi. Dan tidak berakhir. Kehidupan yang nanti kita akan berhadapan dengan Allah. Dan akan ditanyakan akidah kita. Akan ditanyakan ibadah kita. Akan ditanyakan seluruh amalan kita. Benar atau salah. Kalau salah, kenapa kamu salah? Bukankah sudah sampai dalil? Bukankah sudah sampai hujjah? Bukankah sudah sampai nasihat? Saya enggak tahu ya Allah, kenapa tidak belajar? Kenapa tidak bertanya? Ayyuhal muslimun. Ibadallah. Mengikuti prinsip dan jejak salaf. Di zaman seperti ini merupakan salah satu jalan keselamatan. Kurang 20 menit. Dan berpegang teguh dengan prinsip salaf di masa seperti ini, di masa manusia sering lupa atau pura-pura lupa karena bertabrakan dengan kepentingannya, karena bertabrakan dengan emosinya, karena bertabrakan dengan rencana-rencananya, karena merasa sendiri, merasa sedikit, merasa asing. Di zaman seperti ini, betapa kita penting selalu mengingat nasihat Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah yang selalu diulang-ulang oleh para ulama kita. Qala rahimahullah, alaikum bi athari man salaf, alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal walau zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf walaupun manusia menolakmu, mengasingkanmu, mencibirmu. Ada tanda, ada isyarat bahwa akan datang waktu seorang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf akan mendapatkan penentangan. Akan mendapatkan penolakan. Di saat itu manusia berguguran. Di saat manusia banyak mencibirnya, banyak yang lemah. Di saat manusia khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya, oleh kawan-kawannya, dia tidak siap menjalankan prinsip-prinsip salaf. Di zaman semisal lagi ramainya ajakan-ajakan berdemo. Sangat sedikit yang mau bertahan untuk mengamalkan prinsip sunnah dan prinsip salaf yang tidak membenarkan perbuatan itu dan melarangnya. Di saat sikap mencerca pemerintah waliul amr secara terbuka menjadi perbuatan yang ngetren, perbuatan yang populer, yang menunjukkan kepeduliannya, solidaritasnya, keberaniannya. Di saat itu banyak yang melupakan prinsip sunnah yang mengecam dan melarang keras perbuatan tersebut. Dan seterusnya. Ayuhal ikhwah, Al-Imam Al-Auza'i melanjutkan, wa iyyaka wa ara'ar rijal, waspadalah anda, hati-hati anda dari mengikuti seruan dan logika-logika para tokoh atau manusia ini yang telah diperindah dengan kata-kata yang menarik, yang telah dihiasi dengan slogan-slogan yang indah. Hati-hati. Demi persatuan umat, kita harus bersatu. Lupakan perbedaan. Tanpa dia sadar, kalimat lupakan perbedaan ini sesuai enggak dengan dalil? Maksudnya lupakan perbedaan. Perbedaan kita dengan siapa? Perbedaan dengan orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya dibenarkan bagi seorang muslim untuk tidak beramal dengan syariat Allah. Boleh bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkan syariat Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan perbedaan. Perbedaan dengan seorang yang meyakini bahwasanya seorang hamba apabila sampai pada derajat tertentu, posisi tertentu yang dianggap istimewa, boleh baginya meninggalkan ibadah menjadi halal perkara yang haram. Atau perbedaan akidah yang lainnya, bahkan sama dengan Yahudi dan Nasara. Lupakan perbedaan. Seorang yang ditokohkan dan wafat beberapa hari yang lalu dan diagung-agungkan mengucapkan bahwasanya tidak ada perbedaan akidah antara kita dengan kaum Nasara. Tidak ada perbedaan akidah. Apakah ini makna lupakan perbedaan? Kenyataan melihat seperti itu. Siapa saja yang mau bergabung, silakan. Lupakan perbedaan. Jangan berbicara tentang perbedaan. Lalu di mana hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih? Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dirubah kemungkaran itu, dihilangkan dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya. Nasihat, teguran, ingkar mungkar, mana itu? Nah, lupakan perbedaan yang kemudian mengabaikan prinsip yang Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan dan mengajak kepada yang ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Ayuhal ikhwah, kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah umat dengan beragam bentuknya, kemudian kita mengatakan lupakan perbedaan, Tentu ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah warisan Rasulullah, prinsip-prinsip khulafaur rasyidin, prinsip-prinsip as-salaf, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ayuhal muslimun ibadallah, sambil menunggu datangnya waktu sholat asar dan persiapan untuknya, kita akan akhiri bagian pertama dari kajian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan selepas sholat asar biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.